نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Para hadirin kaum muslimin muslimat, jamaah salat maghrib yang kami muliakan, kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita sehingga sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan rasa aman, demikian pula diberikan taufik, diberikan hidayah untuk kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lebih daripada itu, Allah subhanahu wa ta'ala juga memudahkan bagi kita untuk bisa kembali hadir di majelis ilmu, untuk kita menjadi orang-orang yang mencintai ilmu. Dikarenakan di antara sebab dan juga tanda Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan pada seorang hamba, ketika hamba tersebut Allah faqihkan, Allah fahamkan dalam urusan agamanya. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi alaihi salatu wasalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan faqihkan, Allah akan fahamkan orang tersebut ke dalam agamanya. Artinya sumber segala kebaikan dengan seorang itu mempelajari ilmu agama. Ilmu agama tentunya ilmu yang diamalkan, dikatakan al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan oleh pemiliknya. Tidaklah semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pengetahuan agamanya, kecuali dia menjadi seorang yang semakin semangat ibadah, menjadi seorang yang dia semakin khusyuk, semakin tawadu, semakin rendah hati. Inilah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dicari dalam rangka untuk diamalkan. Terlebih lagi di akhir-akhir zaman, di mana muncul sekian banyak yang namanya kejelekan-kejelekan, maka hendaknya seorang mukmin dia bersemangat untuk mempelajari ilmu agamanya. Sebaliknya dikatakan para ulama kita bahwasanya tidak ada kebaikan bagi setiap orang yang tidak cinta kepada ilmu. diucapkan dengan semakna la khaira lima lam yuhibbul ilma, tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang mereka tidak cinta kepada ilmu agama. Maka seorang yang dia ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, maka hendaknya dia sibukkan dirinya mempelajari ilmu agamanya untuk diamalkan. Terlebih lagi para jamaah yang kami muliakan, di hari-hari yang kita sedang ada padanya, yaitu pada 10 awal bulan Dzulhijjah, yang kata Nabi alaihissalatu wassalam bahwasanya amalan pada hari-hari tersebut itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala melebihi atau dibandingkan dengan amalan jihad fisabilillah. Maka seorang yang beramal padanya mendapatkan sekian banyak keutamaan-keutamaan. Sudah lewat beberapa pembahasan yang kita sebutkan terkait dengan keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka sebelum kita melanjutkan dari pelajaran kita, ingin kami lengkapi sedikit terkait dengan hari-hari yang ada atau yang sedang kita ada padanya. Di antaranya yaitu terkait dengan hari pada tanggal 9 Dzulhijjah, yang insya Allah bertepatan dengan hari Selasa, di mana pada tanggal 9 Dzulhijjah ataupun hari Arafah disebutkan sekian banyak keutamaan-keutamaan padanya. Di antaranya disebutkan bahwasannya hari Arafah atau hari tanggal 9 Dzulhijjah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hamba-hambanya dari api neraka. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an ya'tikallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah fa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikata fa yaqulu ma arada haula." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, tidaklah ada suatu hari yang Allah paling banyak menyelamatkan hamba-hambanya dari api neraka dibandingkan dengan hari Arafah, yaitu hari yang paling banyak Allah menyelamatkan hamba-hambanya diselamatkan dari api neraka adalah Yaumul Arafah. Allah memilih hamba-hambanya tadi ditetapkan bukan termasuk ahli nar, Allah selamatkan bukan termasuk ahli nar, Allah pilih pada hari Arafah. Kemudian disebutkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa innahu la yadnu tsumma yubahi bihimul malaikata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hamba-hambanya turun ke langit dunia pada hari Arafah. Kemudian Allah menampakkan keutamaannya kepada para malaikat-malaikatnya. Kemudian Allah berfirman, ma arada haula, apa yang mereka inginkan dari hamba-hambaku ini. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hari tersebut, sehingga Allah memilih pada hari tersebut dari kalangan hamba-hambanya yang Allah selamatkan dari api neraka. Demikian pula Nabi alaihissalatu wassalam mencontohkan pada hari Arafah, pada tanggal 9 Dzulhijjah, beliau menyebutkan khairud du'ai du'au yaumil Arafah, sebaik-baik doa yang dipanjatkan adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, dan sebaik-baik apa yang diucapkan olehku dan juga para nabi sebelumku, doa yang paling dipanjatkan, yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam pada hari Arafah adalah doa La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini diantara bimbingan Nabi ketika seorang itu berada pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ketika dia memanjatkan doa, maka diantara doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para nabi sebelumnya, adalah doa La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini juga disunahkan bagi kita yang masuk ataupun kita yang berada pada tanggal 9 Dzulhijjah memperbanyak doa yang dicontohkan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian diantara amalan yang lainnya di samping doa adalah seorang muslim disyariatkan untuk mengerjakan saum Arafah, mengerjakan puasa Arafah, yang mana puasa Arafah di tahun ini, tahun 1439 Hijriah, insyaallah bertepatan dengan hari Selasa, pada hari Selasa esok hari. Disebutkan dalam hadis, siyamu yawmil Arafah ahtasibu alallah ayukaffiru sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Disebutkan keutamaan puasa Arafah, bahwasanya puasa pada hari Arafah aku berharap bisa Allah Subhanahu wa taala puasa tersebut akan menghapus dosa-dosa setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Ini keutamaan puasa Arafah. Maka tentunya seorang mukmin, seorang mukminah, seorang muslim, seorang muslimah, dia bersemangat untuk mendapatkan keutamaan ini. Jangan sampai terlewatkan darinya yang namanya keutamaan Siyamul Arafah. Dikarenakan keutamaannya sangat besar, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Tentunya ini dari dosa-dosa kecil. Dikarenakan dosa-dosa besar, maka seorang diwajibkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya puasa Arafah adalah puasa yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Tentunya setelah puasa yang sifatnya fardu. Puasa yang sifatnya wajib, kemudian setelah itu puasa Arafah. Disebutkan dalam hadis, "Ma min sanati yaumun asummuhu ahabbu ilayya min an asumma yauma Arafata." Disebutkan tidaklah ada pada satu tahun suatu hari yang aku puasa padanya lebih aku cintai daripada puasa pada hari Arafah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai puasa pada hari Arafah. Maka kami juga menghimbau, menyampaikan kepada kaum muslimin agar supaya mereka bersemangat, bersungguh-sungguh untuk menjalankan sebuah ibadah yang besar, ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa Arafah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian pula pada kesempatan yang sebelumnya sedikit kami singgung terkait dengan pembahasan fikih seputar ibadah kurban. Kami tambahkan dari pembahasan yang ada, ini yang mungkin terlewatkan, diantaranya adalah seorang yang dia sudah niat untuk berkorban, maka tidak boleh memotong kukunya, tidak pula rambut-rambutnya, ataupun mencabut dari kulit-kulitnya sampai hewan kurban yang dia miliki disembelih. Bukan sekedar sampai tanggal 10 Dzulhijjah, tidak, tapi sampai hewan kurban yang dia miliki disembelih. Semisal seorang dia berkurban tapi ingin menyembelih hewan kurbannya di tanggal ataupun di hari-hari tasyrik, maka dia menunggu ya, sampai hewan kurban yang dia miliki disembelih. Ya, ini hadisnya secara umum disebutkan dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Idza dakhalatil ashru wa indahu udhiyatun yuridu ayudhiya fala yamassanna min sya'rihi wa la yaqlimanna dhafran." Disebutkan dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, apabila telah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah dan seorang memiliki hewan kurban yang ingin dia berkurban dengannya, maka janganlah dia memotong rambutnya, tidak pula memotong kukunya. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, tidak pula dia mengambil dari kulit-kulit dagingnya. Dan ini disebutkan para ulama kita sampai hewan kurban yang dia miliki disembelih. Ya. Adapun bagi anggota keluarganya yang tidak berkurban, maka tidak mengapa ya, mereka untuk memotong rambut ya, ataupun apa, memotong kukunya. Yang penting bukan orang yang dia sudah niat berkurban. Ya. Mungkin ada timbul pertanyaan, bagaimana dengan seorang yang dia itu tidaklah niat berkurban kecuali sudah masuk tanggal 10 Dzulhijjah? Maka bagaimana? Maka mulai ketika itu dia sudah berniat ya, untuk berkurban, tidak boleh memotong rambutnya ataupun kukunya sampai hewan kurban yang dia miliki disembelih. Ya. Baik. Kemudian pembahasan yang lainnya yang penting untuk kita sampaikan sebagai pelengkap pembahasan kita, yaitu terkait dengan tidak bolehnya seorang yang berkorban untuk dia menjual dari salah satu anggota tubuh dari hewan kurban yang dia kurbankan, entah dia yang menjualnya sendiri ataupun yang mengurusi, ya, tidak boleh sama sekali seorang itu ya menjual dari hewan kurban yang dia telah kurbankan. Demikian pula dari kulit-kulitnya, ya. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam amarahu ayyakuma ala budnihi wa ayaksima budnahu kullaha luhumaha wa juludaha wa jilalaha fil masakini wa yu'tiya fil jizaratiha syai'an wa la yu'tiya fi jizaratiha syai'an. Disebutkan dalam hadis Anas, dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan sahabat Ali untuk mengurusi dari unta-unta hadyu, yaitu bagi mereka jamaah haji ya, yang mereka itu melaksanakan haji tamattu atau qiran, maka mereka wajib untuk membayar hadyu ya, menyembelih yang namanya hadyu, seperti seorang yang tidak berhaji dengan apa, dengan menyembelih hewan kurban. Maka ketika itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mengurusi hewan-hewan dari hewan hadyu tadi atau hewan kurban tadi, wa ayaksima budnahu kullaha, diperintahkan supaya membagi dari seluruh hewan hadyu atau hewan kurban yang dipotong tadi ya, seluruhnya. Luhumaha wa juludaha, baik itu daging-dagingnya, demikian pula dari kulit-kulitnya ya. Bahkan dikatakan wajilalaha, dan juga pada kulit yang ada di punggung onta. Ya, onta itu ada apa namanya, kulit di punggungnya itu untuk melindungi rasa dingin. Ya, maka semua tadi, baik itu dari dagingnya tentunya, demikian pula dari kulit-kulitnya, demikian pula dari apa, kulit yang menempel pada punuk onta tadi. Ya, kemudian diberikan kepada masakin. Wala yu'tiya min fi jizaratiha syai'an, dan beliau ya tidak diperbolehkan untuk memberikan upah kepada orang yang mengurusi tadi. Ya, jizarah itu seperti orang-orang yang tukang jagalnya, ya, tukang jagal yang menyembelih ataupun yang neteli, tidak boleh diberi upah dari daging kurban tadi. Ya, tidak boleh. Adapun semisal diberi dari hartanya, maka disebutkan dalam riwayat yang lainnya, wa nu'ti min indina. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kami yang akan memberikan sendiri upah bagi mereka. Ya. Maka ini penting bagi para panitia, terutama secara khusus, untuk berhati-hati agar supaya ibadah kurban yang diamanahkan kepadanya menjadi ibadah kurban yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul merintahkan supaya dibagi semuanya. Ya. Baik itu dagingnya, baik itu dari kulit-kulitnya ataupun tulang-tulangnya, ya. Tidak tersisa sama sekali. Kalau itu tidak memberatkan. Kalau memberatkan maka bisa dikasihkan kepada satu orang fakir miskin. Ya. Namun tidak boleh bagi mereka tukang jagalnya untuk diberi upah dari hewan kurban tadi. Adapun kalau dia dikasih bagian dari bagian umumnya masyarakat maka tidak mengapa. Tapi ketika mengkhususkan dari hewan kurban tadi, entah itu kepalanya, entah itu kulitnya, maka ini tidak boleh. Karena seorang yang berkorban, dia telah mengorbankan apa yang dia korbankan tadi semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka penting bagi para panitia terutama dan juga orang yang diberikan amanah tadi untuk berhati-hati, ya. Kalau mungkin dahulu kita tidak mengetahui, dengan kebiasaan di sebagian tempat menjual dari apa? Dari kulit-kulitnya diganti dengan daging. Maka setelah tahu ya dari yang disampaikan, maka hendaknya mereka rujuk, ya, berhati-hati untuk tidak terjatuh pada perkara-perkara yang bisa apa, menghanguskan ibadah kurban tadi. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya secara tegas, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu. Barang siapa yang dia itu menjual dari kulit hewan kurbannya, maka tidak ada ibadah kurban baginya, tidak dianggap dia telah berkurban, karena dia telah mengambil dari bagian hewan kurban yang dia akan kurbankan. Ya. Ini hadisnya hasan terkait dengan hadis man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu. Barang siapa yang dia menjual kulit dari hewan kurbannya, maka tidak dianggap dia telah berkurban, tidak ada pahala kurban baginya. Ini sedikit pelengkap dari apa yang telah kami sampaikan. Kita masuk pada pembahasan kita terkait dengan pembahasan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam tentang munculnya yang namanya fitnah di akhir zaman. Sampai pada hadis yang kedua, hadis dari Ummul Mukminin Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha. Diceritakan dalam hadis tersebut bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam ketika itu di malam hari, kemudian beliau terkagetkan masuk ke rumah Ummul Mukminin Zainab binti Jahshin sambil mengatakan, la ilaha illallah Wailu lil Arab min syarri qad iqtarab. La ilaha illallah, tidak ada ilah zat yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sungguh celaka mereka orang-orang Arab dari sebuah kejelekan yang semakin mendekat. Dari sebuah kejelekan yang semakin mendekat. Dikatakan di sini dengan ucapan lil Arab dikarenakan kaum muslimin ketika itu mayoritas dan terbesar yaitu di Arab. Ya, bukan berarti celaka bagi penduduk Arab secara khusus, tidak. Tapi bagi mereka kaum muslimin ketika itu supaya berhati-hati. Futihal yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mislu hadhihi. Sungguh pada hari ini telah terbuka dari benteng ya'juj wa ma'juj mislu hadhihi. Wa khallaqa bi isbihi al-ibhami wallati taliha. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam membuat lingkaran dengan jari atau dengan ibu jarinya dan jari yang setelahnya dengan isyarat seperti ini. Pada hari itu bahwasanya benteng yang kokoh yang menghalangi Ya'juj wa Ma'juj telah terbuka sekian. Qalat, kemudian berkata Zainab bintu Jahshin radhiyallahu anha, faqultu ya Rasulullah anahliku wa fina salihun, apa kita juga akan binasa sementara di tengah-tengah kami ada orang-orang soleh? Qala, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, na'am idza katsurul khabath. Iya, akan celaka tatkala di sana muncul sekian banyak yang namanya kejelekan-kejelekan. Kejelekan semakin dominan, maka itu sebagai sebab dari sebab kehancuran suatu umat. Sekalipun di sana di tengah-tengah mereka ada orang-orang soleh, namun orang soleh tadi dengan sebab banyaknya kejelekan sangat sedikit sekali untuk bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kaum muslimin dalam kebaikan. Ini hadis disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari. Disebutkan di sini kisah terkait dengan kisah di antara tanda kiamat kubro yang telah kita sebutkan kemarin. Disebutkan bahwasanya tidak ada akan tegak hari kiamat kecuali muncul sebelumnya 10 tanda. Tidaklah tegak hari kiamat kecuali muncul sebelumnya 10 tanda-tanda kiamat kubro. Maka diantaranya sudah kita sebutkan di pertemuan yang sebelumnya. Di antara tanda kiamat kubro adalah keluarnya mereka Ya'juj wa Ma'juj dari benteng mereka. Dari benteng Ya'juj wa Ma'juj. Disebutkan di sini oleh Asy-Syaikh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, Ya'juj wa Ma'juj qabilun min bani Adam. Bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj adalah sekelompok kaum dari keturunan Nabi Adam. Ya. Jadi yang namanya Ya'juj wa Ma'juj itu sesuatu yang nyata. Bahkan mereka itu dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Ya. Disebutkan terkait dengan silsilah mereka, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah tentang mereka, disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 96 sampai ayat 97. Di situ Allah menyebutkan dengan tegas terkait dengan Ya'juj wa Ma'juj. Artinya memang benar ada, bahkan Allah telah menyebutkan dalam firman-Nya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 96 sampai 97. Allah sebutkan di sana, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadami yansilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj telah dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, ya, seperti disebutkan seperti air bah, seperti banjir yang sangat besar dengan jumlah yang sangat luar biasa, ya, sangat banyaknya. Kemudian mereka disebutkan dari kalangan atau dari anak keturunan Nabi Adam alaihi salam, dari silsilah disebutkan dalam tafsir tersebut, yaitu bahwasannya Ya'juj wa Ma'juj ini dari keturunan Nabi Nuh. Balhum min naslin Nuhin min auladi Yafis. Mereka itu adalah keturunan Nabi Adam dari Nabi Nuh alaihi salam. Dari keturunan siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Jarak antar Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihi salam disebutkan asyrata qurun, itu 10 qurun, 10 generasi. Di mana Nabi Adam alaihi salam usianya 1000 tahun. Demikian pula Nabi Nuh alaihi salam usia beliau 1000 tahun. Karena beliau alaihi salam berdakwah di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun. Alfasanatin illa khamsina ama. Berdakwah selama 1000 tahun kurang 50. Ya, berdakwah selama 950 tahun. Generasi-generasi yang ada sebelumnya itu mereka di atas tauhid selama 10 generasi sampai di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Muncul pertama kali kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Sebab yang pertama kali adalah dengan sebab gambar. Dengan sebab yang namanya apa? At-taswir. Yaitu di mana kaumnya Nabi Nuh ketika itu diuji dengan meninggalnya orang-orang soleh di antara mereka. Ketika Allah menyebutkan wala tadarunna wadda wala su'a wala yahusa wa ya'uqa wa nasra, disebutkan diantaranya 5 orang soleh tadi, mereka meninggal dalam 1 tahun yang sama. Sementara mereka ini adalah tokoh sekaligus ahli ibadah, orang-orang soleh di tengah mereka. Maka otomatis kaumnya Nabi Nuh ketika itu mereka tidak punya yang namanya panutan, dikarenakan tokoh-tokohnya telah meninggal dunia. Ternyata datanglah syaitan membisiki kepada kaumnya Nabi Nuh agar supaya mereka itu membuat gambar-gambar orang soleh tadi. Ini pertama kali, ya. Dibisiki supaya membuat yang namanya gambar, dilukis, kemudian ditempel di majelis-majelis mereka, ya. Apa tujuannya? Tujuannya baik. Tujuannya yaitu supaya mereka itu bisa mengenang kembali, bisa mengingat kembali dari apa? Kehidupan orang-orang soleh tadi. Yang disebutkan ada 5 tadi. Ya, Yaghus, Ya'uq, ya disebutkan Nasr, ya, Wad, Suwa, dibikin semuanya di majelis mereka. Kemudian setelah itu dibikin yang namanya patung-patung yang serupa dengan orang-orang soleh tadi. Di samping tadi dengan gambar, dengan yang namanya asnam, tamasil, ya, patung-patung tadi. Maka di awal perkaranya tidak disembah. Generasi yang ada ketika itu tidak menyembah dari gambar-gambar tadi, ya. Sampai telah meninggal generasi yang mereka membuat gambar atau patung tadi, belum disembah juga. Kemudian meninggal generasi yang berikutnya, orang-orang yang mereka itu menyaksikan langsung, para ulama yang ketika itu masih hidup. Kemudian mereka sudah meninggal semuanya, barulah syaitan ketika itu datang kembali kepada kaumnya Nabi Nuh untuk membisikkan supaya mereka itu beribadah kepada gambar-gambar tadi. Sambil membisikkan, tidaklah nenek moyang kalian itu dahulu membuat gambar-gambar ini, membuat patung-patung ini, kecuali mereka beribadah kepadanya, meminta hujan kepadanya, meminta kemanfaatan darinya. Ini sebab pertama kali kesyirikan, yaitu dari apa? Dari yang namanya sebab gambar, ya, gambar makhluk bernyawa. Maka tegas Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis tentang ancaman keras bagi mereka para tukang gambar makhluk bernyawa. Ya. Sekian banyak hadis, di antaranya disebutkan asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Bahwasannya ya, orang yang paling keras adabnya pada hari kiamat adalah mereka para tukang gambar, ya, para tukang gambar paling keras adabnya, ya. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, ketika nanti mereka masuk ke dalam neraka, diminta untuk menghidupkan, ya, gambar-gambar tadi yang telah mereka gambar, kemudian akan menyiksa mereka sendiri, ya. Dan sekian banyak riwayat yang intinya bahwasanya gambar-gambar makhluk bernyawa ini tidak boleh, ya, untuk seorang menggambarnya. Begitu pula dengan kamera, ya, lebih jelas lagi, ya, menyerupai sama persis dengan apa? Dengan aslinya, ya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lainnya bahwasanya ketika sebuah rumah di sana itu dipajang yang namanya gambar-gambar makhluk bernyawa, niscaya para malaikat rahmat mereka tidak akan masuk pada rumah tersebut, ya, yang isinya adalah jin-jin yang jahat. Mereka betah tinggal di rumah tersebut. Disebutkan dalam hadis disebutkan inna nahnu ma'syaral malaikah la nadkhulu baitan fihi suwarun wala kalbun. Bahwasanya kami para malaikat tidaklah akan masuk ke sebuah rumah yang di sana ada gambar-gambar makhluk bernyawa, demikian pula ada yang namanya anjing di dalamnya, ya. Maka nasihat kepada kita kaum muslimin supaya berhati-hati, ya, untuk tidak bermudah-mudahan dalam perkara gambar, dikarenakan gambar tadi itu sebagai sebab pertama kali munculnya kesyirikan di muka bumi, ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam berdakwah di tengah-tengah mereka selama 950 tahun, ya. Dikecualikan tadi ketika gambarnya tadi untuk perkara yang sifatnya darurat, ya. Semisal seorang itu harus membuat KTP, maka harus ada gambar dirinya, atau membuat paspor, ya, atau membuat kartu nikah, ya, atau surat nikah dan seterusnya. Maka itu tidak mengapa. Adapun yang sifatnya dzikroyat, hanya sekedar kenang-kenangan, hanya untuk dipajang, dipamerkan, ya, ini perkara yang berbahaya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan bahwasanya orang yang paling keras azabnya adalah mereka para tukang gambar makhluk bernyawa. Dan mereka ini Ya'juj dan Ma'juj, ini dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Disebutkan dari putra-putranya Yafis, Yafis, ya, dari putranya Nabi Nuh. Ai Abi Turki, yaitu mereka adalah nenek moyang dari bangsa Turki, ya. Nenek moyang dari apa? Bangsa Turki. Ini asal muasal dari apa? Ya'juj wa Ma'juj. Namun jangan dikatakan berarti mereka itu orang-orang Turki adalah keturunan siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Tidak. Artinya ada tersendiri, ya. Yang kemudian kelompok tadi, suatu kaum tadi nanti mereka terisolir, terhalangi dari benteng yang akan dibuat oleh seorang raja yang muslim yang bernama Dzulqarnain. Baik. Kemudian disebutkan lahum khilqatun khasatun fihim syarrun azim. Mereka memiliki bentuk fisik, ya, yang khusus. Disebutkan dalam hadis tentang mereka Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang ciri-ciri, ya, ciri-ciri dari Ya'juj dan Ma'juj, ya, bentuk fisik mereka. Disebutkan ciri utama mereka adalah mereka itu bangsa perusak yang jumlahnya sangat besar, ya. Bangsa perusak yang jumlahnya sangat besar. Bahkan digambarkan tadi, Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi, ketika mereka nanti dibukakan bentengnya, ya, sudah terlubangi, kemudian mereka bisa keluar. Ketika mereka turun, disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala, wahum min kulli jadabin yansilun. Mereka itu nanti, ya, turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, ya, seperti banjir bandang, seperti air bah yang sangat besar, ya. Tidaklah mereka melewati suatu tempat kecuali mereka rusak. Mereka bantai manusia di situ. Kemudian tidaklah melewati suatu sungai, ya, ya, kecuali mereka minum padanya dan habis, ya, langsung habis seketika. Bahkan orang yang bagian belakang saja nggak kebagian airnya, serut minum langsung habis, saking banyaknya. Baik. Ini terkait dengan awal mula dari Ya'juj dan Ma'juj. Baik, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya terkait dengan beberapa pembahasan terkait dengan Ya'juj wa Ma'juj, di mana fitnah Ya'juj dan Ma'juj ini merupakan tanda dari tanda kiamat kubro. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.